so kontane ndika munenge pamo na matengano nyalo makuma me kwadi banyu bon ndi wati so kontane ngani ndolo mbana mo mamu wa pombai nyalo makuma me kwadi banyu mona minya bisa moleno ati moli to la bombana na no pe mo tombai mona minya bisa moleno ati moli to la bombana na no pe mo tombame ne bon Tomba mene pon Amuja miwo wo tomba mene pon Kuti wati so kontane njika munyenge bamo na matengano Inyalo mako mame kwa di banyu pon Kuti wati so kontane ngani tolo mba na mwoma mwoma pomba Inyalo mako mame kwa di banyu yo Kumo na minya pisa moleno Kati mole tola mbomba na nalo mwe mo tomba ye Mona minya biso moleno Ati moleto la mbombana Nalo kwe mo tomba mene pon Nolo weo tomba mene pon Amunja miwo tomba mene pon Tene mbana bila na mbiki banya niki yoga meba Tejo manje pola ne nini wate me kwa dandolo Nyambale ni titi kondo nubele muto mulonge na vie Nibana na dutu nyete o na mawaliza nendo la gogo na o Na pari nyete mwezo o nembae Nakadera je Andola miwo na makadera je Kukuli tejo manje pola ne nini wate me kwa dandolo Nyambale ni titi kondo nubele muto mulonge na vie Nibana na dutu nyete o na mawaliza nendo la gogo na o Na pari nyete mwezo o nembae Minongo mama mbala momi punya wakula dayo Dinga mende bando lango Dominongo mama mbami punya wakula dayo Dinga mende bando lango Banya wapone wepomba muto Tongele wana wa Mutonye nambana toni nopon Asantine wana wa Wapone wepomba dolo Tongele wana wa Tolonye nambana pino longe Yetina nindo wedo nga mela bata duble mo Duble duble galu maripita Oh come on Nindo lolo langwe tino mamyango loge na momo titipon Nali ezo binyomo na lola kwe mbae Iyo binyo langwe asombae Iyo binyo langwe asombae Kayende di mange mene depa mona sipino Binyo langwe yamba Nindo lolo langwe tino mamyango loge na momo titipon Nali ezo binyomo na lola Binyola kwe ya mbae lakwa Iyo binyola kwe ya sombae Iyo binyola kwe ya sombae Nama pula ponde ni dolo mona mo Binyo wane ya mba wana Iyo binyola kwe ya sombae Iyo binyola kwe ya sombae No no wo wo Zele mabo matope Mamende wolo wola kwa mamende jetele Adolo Zele mabo makome Mamende wolo Mama mende jetele Dolo wo wo Dele mabo matope Mamende wolo wotopo Mamende jetele Dolo Dele mabo magome Mamende wolo wotopo Mamende jetele Dolo wo Biso na longe na sula wenge le ponde nai Otondite mundo ni kapondo no take bunyate Nati mama mongo tomo mena wato meno wanemba Bajando lango ya wonde mba munde ma zinga zomba Una ginya nyete, yone dube yete Yona dolo nyete, yona koti nyete Osi duma nete mba mene piala na mabando ne Andolo, oh oh, una dolo ndoi Mabando ne, na majane we andolo Mary Mukwa di Bethel di Nabethel di Ula Bimbi Barabala Gumbana Agwa Agula Musinga Agula Musinga Agula Musinga Agula Musinga Agula Musinga Nananga Ponte Donda Ngomuna Mopon Natemi Pente Inalongonde Namateme Nino Nabitho Nalonga Lathula Wengele Pone Nai Udoni Tamoto Nikabonono Take Punyate Nati Mama Mungo Tomo Mena Wato Mendo Wanembai Bajando Lango Nyawonde Mamude Mathinga Thong Yuna Kinyanyete Yune Dube Yete Yuna Dolo Yete Yuna Kodi Yete Otidu Manete Mabene Biala Nama Mandone Andolo Oh oh oh Muna Dolo Doi Mabandone Adola musengai, Zoni zoni zengai, pandamie.